kondur malah lali marang aku. Siti, Siti, mesti nesu terus ngajak padu. Jongono, jongono, apa kowe pancen pangelingan jamane ndek biyen cah ayu kowe janji bunga susah podo jangan lupa.